pertengkaran di antara kita. Sebelum akhirnya saling menyiksa diri, saling menyakiti, hanya karena maksud berbeda. Sudahlah, hentikan isak tangismu segera. Kita bicarakan dari hati ke hati, tak perlu emosi dan mengalah untuk mengerti. Cinta harus selalu ada di setiap tutur kata atau pada waktu kita saling mengalahkan. Seperti janjimu, kita berdua melepaskan benci seperti semudah untuk kau memahami dan aku mengerti karena niat kita yang sama.